الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة عبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kitab Salah ila Anggal Sanin Qiyamu Qadiril Qiyami Wasalisun Takbiratul Ihram. Sekarang kita akan bahas tentang rukun yang kedua, yaitu berdiri di dalam melaksanakan sholat fardu. Jadi beda antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Kalau sholat fardu itu harus dilaksanakan dalam keadaan berdiri jikalau dia mampu. Tapi kalau sholat sunnah tidak. Boleh kita laksanakan dalam keadaan berdiri dan itulah yang afdal. Boleh pula dilaksanakan dalam keadaan duduk. Dan boleh dilaksanakan dalam keadaan berbaring. Jadi, akan tetapi dari segi pahala, ya berbeda. Karena Nabi SAW di dalam segi pahala itu sudah memberikan suatu kaidah, yaitu di dalam hadisnya yang berbunyi qadrul ajr ala qadrin nasab. Jadi kadar pahala itu tergantung kepada kadar capeknya. Tambah banyak capeknya, tambah besar pahalanya. Tambah banyak gak enaknya, tambah besar pahalanya. Jadi selama kita masih terbelenggu dengan hawa nafsu, maka selama itu pula kaidah itu berlaku kepada diri kita. Apa itu kaidahnya? Ya tadi tuh. Yang tidak enak dilakukan, itulah yang pahala banyak. Yang tambah banyak pekerjaannya, maka tambah besar pahalanya. Tapi ketika seseorang itu sudah sampai kepada makom, di mana pada makom itu dia sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka kaidah itu tidak berlaku lagi. Artinya apa? Ketika seseorang itu sudah sampai kepada keimanan yang memuncak atau puncaknya, maka dia akan merasakan segala sesuatu bukan dengan keterpaksaan. Oleh karenanya kita semua itu dikatakan sebagai seorang yang mukallaf. Dipaksa untuk melaksanakan segala kewajiban. Dipaksa untuk meninggalkan segala larangan. Tapi tatkala kita sudah sampai kepada suatu kedudukan di sisi Allah, di mana pada kedudukan tersebut seorang manusia sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dia terlepas daripada perbudakan hawa nafsu sehingga dia menjadi seorang merdeka. Sehingga kaidah tersebut tidak berlaku lagi padanya. Nah, jadi itu adalah sebuah neraca dalam kehidupan kita, dalam urusan ibadah. Yang tidak enak, itu yang besar pahalanya. Yang tambah banyak penatnya, tambah banyak capeknya, tambah lama ibadahnya, tambah besar pahalanya. Jadi, umumnya ibadah itu seperti itu. Oleh karenanya, enakan sholat duduk apa sholat berdiri? Duduk. Apalagi berbaring. Bisa jadi ketiduran deh. Nah, makanya pahalanya juga sedikit. Nah, jadi ini adalah sebuah kaidah umum gitu. Mau pahala besar, ya harus capek. Mau pahala kecil, ya nggak perlu capek. Gitu. Nah, jadi tergantung. Itu selama kita masih dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, jadi kalau seumpama kita sholat berdiri, pahala yang kita dapatkan itu sempurna. 100 pahala. Kalau kita sholat duduk, kita dapat pahala separuh daripada sholat berdiri. Berarti berapa? 50. Kalau kita sholat dalam keadaan terbaring, maka kita dapatkan pahalanya separuh dari sholat duduk. Berarti 25. Kalau seumpama kita dikasih pilihan, mau pilih yang mana? 100 kah? 50 atau 25? Tergantung 100-nya 100 apa, Ustaz? Dolar? Apa rupiah? Apa ribu? Nah, kalau 100 pahala, kurang antusias. Kalau 100 juta, apalagi sangat antusias. Apalagi 100 juta dolar. Gitu. Nah, itulah kita sementara ini masih di dalam makam yang kita itu lebih senang menyenangkan hawa nafsu. Bukan lebih senang mengendalikan dan menyengsarakan hawa nafsu. Apa sih hukumnya menyengsarakan hawa nafsu? Sunnah. Kita menyengsarakan hawa nafsu? Sunnah. Apa sih hukumnya kalau kita itu memusuhi hawa nafsu? Sunnah. Jadi kita memusuhi orang gak boleh. Tapi memusuhi setan sama hawa nafsu gak apa-apa. Sunnah bahkan. Ngerti gak? Hawa nafsu itu loh. Yang menyuruh kamu bicara-bicara di musola. Itu hawa nafsu. Hawa nafsu itu loh. Yang memilah-milih makanan yang enak dari yang gak enak. Tempat tidur yang empuk dari tempat tidur yang tidak empuk. Tidur yang panjang atau tidur yang pendek. Mau keluar pondok atau di dalam pondok. Itu hawa nafsu yang berkelakar di dalam diri kamu itu. Musuhi, dilawan. Supaya kita mendapatkan ridho Allah. Makanya Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran. Qad aflaha man. Wa qad khaba man. Jadi, kaitan hawa nafsu itu dengan hati sangatlah erat. Kaitannya keimanan dengan hati juga sangatlah erat. Hawa nafsu menjurus kepada dosa, keimanan menjurus kepada pahala. Nah, semuanya tempatnya dalam hati. Maka hati itulah yang hendaknya kita jadikan sebuah hal yang selalu kita jadikan di depan kita. Tampak. Kita lihat ada nodanya sedikit, langsung hilangkan. Jangan sampai noda itu bertumpuk. Kalau sudah noda itu bertumpuk, jadilah ron. Bal ron ala kulubihim bimakanu yaksibun. Nah, kalau sudah ron, maka siapapun yang memberi nasihat tidak akan masuk. Itulah maksud daripada firman Allah Ta'ala dan ayat yang lainnya. Inna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Allah lah yang mencegah antara seseorang dengan hatinya. Artinya, tatkala seseorang itu sudah berada di dalam suatu keadaan yang sangat basiroh. Ana atu ala basiratin. Aku ini, kata Nabi SAW, berdakwah dan mengajak seluruh manusia kepada jalan yang sangat jelas. Jelas apanya? Jelas akibat baiknya. Jelas kemanfaatannya. Jelas jalannya. Jelas segala-galanya. Tapi kenapa sih orang banyak yang tahu bahwasanya itu sangat jelas, tapi kenapa dia tidak beriman? Kenapa dia tidak percaya? Kenapa dia tidak mau melaksanakan? Tidak lain karena Allah tidak berkehendak. Alhamdulillah kita termasuk yang dikehendaki dengan kebaikan. Semoga sebagaimana Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita, semoga Allah merampungkannya. Sehingga kita melepaskan ajal di dunia yang fana ini dalam keadaan husnul khatimah. Adapun kalau sholat fardu, tidak. Jadi sholat fardu itu ada regulasi tersendiri. Ada aturannya tersendiri. Aturannya itu kalau sholat fardu itu wajib berdiri. Harus berdiri. Kalau semua tidak bisa berdiri, baru dia boleh untuk melaksanakan alternatif kedua dan seterusnya. Tapi seseorang itu sudah sampai kepada keadaan diperbolehkan untuk tidak berdiri itu jikalau ada pada dirinya suatu penyakit atau suatu keadaan, kalau dipaksakan dalam keadaan berdiri, maka dia itu akan takut terjadi kepadanya salah satu yang ditakutkan oleh orang yang dibolehkan bertayamum ketika sakit. Apa itu? Kalau dia tetap melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri, maka dia akan meninggal. Boleh duduk. Padahal kalau dia tetap sholat berdiri, meninggal dalam sholat, kan bagus lah ya. Itulah kita kadang-kadang, jangan, kesian. Dia sudah mau mati, sudah sakit. Gak usah sholat lah, kesian dia. Itulah kesianan kita. Kesianan karena berkaitan dengan dunia. Tampak dengan mata kesian. Nafas saja sudah tersengal-sengal. Tapi justru kalau kita itu kesian urusan akhiratnya, justru di saat-saat inilah dia itu membutuhkan sebuah pertolongan. Tidak ada sebuah amalan yang lebih menolong seorang hamba kepada Allah Ta'ala melebihi daripada sholat. Kenapa? Nabi SAW bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya mu'min. Kalau seumpama kita ingin menghadap kepada presiden karena banyak harapan yang kita harapkan tuntas atau kita harapkan terlaksana di tangan presiden tersebut, kita akan menyiapkan segalanya, ya kan? Begitu pula harusnya tatkala kita meyakini bahwasanya segala hal berada di tangan Allah, kehidupan kita di tangan Allah, nyawa kita di tangan Allah, rezeki kita di tangan Allah, permasalahan kita akan tuntas di tangan Allah. Yang bisa membantu kita Allah, semuanya Allah. Lalu kenapa kita tidak mau kembali kepada Allah? Kembali kepada Allah dengan apa? Masuk ke masjid, assalamualaikum Allah, gitu dah. Caranya gimana ya? Sholat. Makanya ada sholat namanya sholat hajat. Jadi oleh karena itu datang seseorang kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah rahmatul abrar. Dia mengadukan tentang sempitnya rezeki. Rezekinya sempit. Sedangkan dia termasuk orang yang dirundung dengan masalah demi masalah. Sudah sempit rezekinya, banyak masalahnya. Nah itulah, orang kalau sudah sempit rezekinya, biasanya banyak masalahnya. Kenapa? Bil fulus kulluh mulus. Kalau ada uang, semuanya lancar. Urusan lancar. Nggak ada uang, habislah. Di sini tertutup, situ tertutup. Nah, kalau ada uang, apalagi di Indonesia. Ngurus apa saja ada uang, gampang semuanya. Ya kan? Nah, itulah keadaan orang yang gak punya uang. Datang kepada Mas Basri. Galia Imam, kasih aku amalan. Bagaimanakah sekiranya aku mendapatkan luas rezeki dan terlepas dari segala macam permasalahan. Maka dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri, sahih sholatak. Perbaikilah sholatmu. Kenapa dikatakan demikian? Karena dalam sholat itu, sholat sesungguhnya, sebagaimana kita sudah mengetahui bersama di awal bab sholat, sholat itu artinya doa. Semua isinya sholat itu doa. Coba lihat, berapa banyak kita membaca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku kepadamu ya Allah, aku beribadah. Hanya kepadamu ya Allah, aku meminta pertolongan. Doa. Semua isinya sholat itu doa. Memuji, lalu berdoa. Berdoa lagi, kemudian memuji. Ya, semua isinya sholat seperti itu. Jadi artinya apa? Kalau seumpama kita itu sempit rezekinya, banyak permasalahannya, banyak problemnya, dan sebagainya, kita kembalikan kepada Zat yang Maha Kuasa, yang seluruh ubun-ubun manusia yang mengaturnya, itu di tangannya. Allah yang berkehendak orang itu bermuka masam atau tidak. Allah yang berkehendak orang itu khair atau bakhil. Orang itu yang berkehendak orang itu akan mengalah atau tidak, memaafkan atau tidak, itu Allah yang berkehendak, bukan manusia. Manusia dalam hal ini adalah musayyar la mukhayyar. Manusia dalam hal ini itu adalah terdiktekan. Siapa yang mendekte? Allah. Allah yang menentukan. Oleh karena ya, kenapa kita itu mau apa berharap kepada makhluk? Oleh karena lihat bagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam al-Khalil, ketika beliau itu akan dimasukkan ke dalam kobaran api yang membara. Di saat itulah Jibril datang kepadanya. Apakah kau membutuhkan pertolongan? Apakah engkau membutuhkan pertolongan? Apa jawaban Sayyidina Ibrahim? Kalau kepadamu aku tidak membutuhkan. Kalau kepada Allah, Allah Maha tahu dengan keadaanku. Nah, itu adalah orang beriman. Kalau kita sudah sampai kepada maqam itu luar biasa. Itu maqam yakin yang luar biasa. Dia enggak takut sama sekali. Mau dimasukkan api, tidak takut. Kenapa? Api itu bisa membakar karena Allah memberikan kekuasaan di dalam api itu bisa membakar. Tapi kalau Allah enggak berkehendak, tidak akan bisa membakar. Air itu bisa menghilangkan rasa dahaga. Itu karena Allah meletakkan di dalam zat yang namanya air itu bisa menghilangkan rasa dahaga. Kalau Allah enggak berkehendak, tidak akan terasa. Ingat bagaimana musuh Allah yang telah membunuh putra daripada Sayyidina Husain, Sayyidina Abdullah Al-Akbar, di mana beliau itu masih bayi di tangan Sayyidina Husain. Dia sudah menangis karena sudah hampir 2 hari tidak minum air. Sedangkan ibunya yang menyusui sudah tidak ada lagi air susu yang keluar. Maka Sayyidina Husain mengangkat tangannya sambil menggendong anak tersebut dengan mengatakan, berikan kesempatan untuk bayi ini minum dari air itu. Tapi air sungai itu dicegahnya oleh pihak musuh supaya Sayyidina Husain dan keluarga Nabi yang mulia itu untuk mendekat kepada sungai tersebut. Sehingga ketika Sayyidina Husain telah merendahkan diri dengan meminta kepada mereka, memberikan kesempatan kepada putranya yang selalu menangis karena kehausan, maka tiba-tiba salah satu daripada musuh Allah itu melepaskan anak panahnya. Kemudian tepat busur panah itu menancap di leher putranya beliau. Bukan memberikan kesempatan, tapi justru anak tersebut di panahnya, tepat di lehernya. Saat itulah Sayyidina Husain memeluknya. Dia sedih meneteskan air mata dan dia marah. Sehingga didoakan itu orang, di saat itu pula orang itu merasa kehausan yang sangat luar biasa. Sebagaimana anak ini merasakan kehausan luar biasa, maka dia akan merasakan kehausan seperti itu juga, bahkan lebih. Sehingga apa? Dia minum air lagi, enggak kenyang-kenyang. Enggak hilang-hilang juga, sampai kemudian besar dan sampai perutnya itu meletus gara-gara minum air banyak tapi tidak hilang dahaganya. Nah, itulah bukti. Allah tidak meletakkan di dalam air yang diminum oleh musuh Allah ini, lepas daripada dahaganya itu tidak diletakkan. Nah, berarti apa? Allah yang berkehendak. Nah, oleh karenanya alangkah bodohnya kita. Kalau seumpama kita itu condong kepada makhluk, buat apa? Siapapun dia. Apakah itu ayah kita, orang tua kita, suami kita, saudara kita, guru kita. Jangan kita condong kepada mereka. Ngapain kita itu butuh kepada makhluk yang dia itu juga butuh. Nah, tapi seharusnya yang kita lakukan adalah kita butuh kepada zat yang tidak butuh kepada siapapun juga. Siapa dia? Allah. Jadi Allah melihat kepada kita. Nah, cuma Allah itu dekat kalau kita dekat. Allah itu jauh kalau kita jauh. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita dekat pada Allah? Nah, ini sekarang kita sedang menempuhnya. Dengan cara kita mondok di sini. Itu berarti kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Sudah ingin mendekatkan diri kepada Allah, sudah hampir dekat, mau keluar lagi. Jauh lagi dari Allah. Mau jauh? Nah, ya jangan suka keluar makanya. Jadi belum tuntas masih. Pekerjaan kita itu belum tuntas. Kalau sudah kita dekat pada Allah, kita sudah merasa yakin dengan Allah, gak pernah ada khawatir kepada jodoh, gak ada khawatir kepada rezeki, gak ada khawatir. Sampai-sampai lihat bagaimana berapa banyak di dalam ayat Al-Quran Allah SWT itu yang maha kuasa, yang maha penyayang dan lagi maha pengasih menantang kepada makhluknya. Untuk apa? Untuk supaya memberikan rezeki kepada seluruh hambanya. Tidak ada mampu. Kecuali Allah. Allah yang sudah memastikan dirinya itu telah menanggung rezeki dari semua hambanya. Tapi lihat bagaimana saudara-saudara kita kaum muslimin. Banyak di antara mereka yang tidak percaya. Sampainya, karena tidak percayanya, saking tidak percayanya sampai menjadi hambanya dunia. Nah ini. Dari pagi buka tokonya. Karena tergantung pada toko. Apa yang tergantung pada toko? Jangan tergantung pada toko. Harusnya gimana? Jangan tergantung pada toko. Buka. Kita usaha. Tapi kita harus yakin. Ketika buka toko, kita tergantung pada Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan memberikan rezeki. Kalau Allah tidak akan berkehendak, tidak ada satu orang pun yang akan masuk. Nah, jadi kalau sudah punya keyakinan seperti itu, berarti apa? Kita itu pasar diri kepada Allah. Ini enggak. Pasarnya kepada toko. Dibuka tokonya pagi. Ketika ngelihat toko tetangga itu jual yang begitu juga, barangnya dia, marah dia. Apalagi lebih laku yang di sana. Ini kurang ajar, telah mengambil bagianku. Nah itu. Karena tergantung pada toko. Jangan tergantung pada toko. Allah itu dari mulai kamu itu, berada di dalam perut ibu kamu, 120 hari, berarti berapa bulan? 4 bulan. Itu saya tetapkan. Rezeki kamu ketika keluar, sampai meninggal itu sudah pas. Nggak bakal kemana-mana. Ngapain kita takut? Sampai-sampai menentukan jodohnya nanti. Anak gak mau sama ustaz. Kenapa? Orang gak punya ustaz itu. Itu. Kan sudah Allah sudah menegaskan. Makanya camkan baik-baik. Allah sudah menegaskan. Melalui kekasihnya Sayyidina Isa alaihissalam. Di mana Allah Ta'ala telah menyampaikan suatu kenyataan dan kepastian. Melalui Sayyidina Isa alaihissalam supaya disampaikan kepada Bani Israel. Dan mereka itu adalah sebuah hal yang harusnya itu adalah untuk kita juga. Jadi bukan ini khusus untuk Bani Israel, untuk kita tidak. Sama aja. Apa yang disampaikan Allah Ta'ala kepada Nabi Isa, sampaikan kepada Bani Israel. Mereka hendaknya memilih antara dua hal. Antara mereka mendapatkan dunia yang banyak, tapi jauh daripada aku. Atau mendapatkan dunia sedikit, tapi dekat kepada aku. Coba pilih yang mana? Hah? Dunia yang banyak, tapi jauh daripada Allah. Atau dunia sedikit, tapi dekat kepada Allah. Jadi begini loh, biar kalian tahu dengan intisari kehidupan. Rahasia kehidupan. Rahasia kehidupan itu, apa sih yang dicari orang, sampai orang itu bekerja sana, bekerja sini, maling sini, seruduk sana, seruduk sini. Kenapa? Apa sih dicari? Kebahagiaan. Mereka itu adalah orang-orang yang menghamba kepada materi atau dunia. Karena mereka mempunyai keyakinan bahwasanya dunialah yang bisa membuat kita itu bahagia. Ada uang, bahagia. Mereka beranggapan seperti itu. Padahal tidak. Yang bahagia itu bukan uang. Yang membuat bahagia itu adalah Allah. Yang membuat sengsara juga Allah. Bukan dunia. Artinya apa? Kalau kita itu beribadah kepada Allah, dekat kepada Allah, pasti bahagia. Tapi kalau kita jauh daripada Allah, maka pasti sengsara hidupnya, walaupun banyak dunianya. Salah satu contoh, gampang. Kita kembali kepada apa yang sudah terjadi, yang sudah diabadikan dalam Al-Quran, sehingga Allah seringkali mengingatkan kepada kita, fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Wahai orang-orang yang cerdas, orang-orang yang cerdik, ambillah pelajaran daripada apa yang terjadi dalam Al-Quran. Coba lihat. Paling kayanya orang siapa? Qarun. Sekarang ini gak ada orang kaya seperti kayanya Qarun. Itu Qarun itu kayanya itu luar biasa. Rumahnya dari emas. Gudangnya dari emas. Kunci gudangnya dari emas. Kunci gudangnya aja dari emas. Coba lihat. Siapa yang punya kekayaan semacam itu? Gak ada. Jadi kekayaannya itu luar biasa. Apa yang dipegang berubah jadi emas. Itu Qarun. Tapi lihat bagaimana senang hidupnya. Bagaimana sekarang Qarun? Disiksa apa tidak? Mau jadi seperti itu? Jadi dunia itu tidak mengekalkan orang. Dunia itu tidak bisa membeli segalanya. Walaupun sekarang ini memang dunia sedang berkuasa. Dengan uang kita bisa membeli wanita cantik. Itulah wanita, dasar wanita bodoh. Duh. Maksudnya wanita yang mau itu bodoh itu namanya gitu loh. Nah, kalau kalian nanti kayak begitu ya bodoh juga berarti gitu loh. Nah, jadi hanya karena materi dia mau. Emang materi yang bisa membahagiakan. Banyak orang yang punya uang. Seperti yang Ustaz ceritakan itu ada yang punya. Siapa namanya insinyur siapa itu? Ciputra. Orang termasuk orang terkaya di Indonesia. Citraland punya dia. Kemudian Dufan itu punya dia. Tapi dia tidak bisa merasakan nikmatnya makanan yang dia makan. Karena dia mengidap penyakit mati rasa. Jadi makan lombok satu piring pun gak pedes. Makan garam satu kobokan gak asin. Emang enak. Apa gunanya dunia? Lihat makanan, cakep-cakep makanannya. Kalau kita ngeliat aja ngiler gitu. Nah dia, ini rasanya kayak gimana ya? Hambar banget. Semuanya hambar. Ini enak. Masa sih dicoba? Hambar. Yang ini hambar. Nikmat kayak gitu? Nah, itu orang yang salah kaprah. Jadi, yang namanya setan itu selalu memberikan kepada kita itu ketipuan-tipuan. Terus ditipu kita. Dikasih kehidupan yang semu. Nanti kalau kamu itu kawin sama orang yang punya enak, nikmat, bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu. Pasti. Nanti setelah kamu kawin sama dia, ketahuan belangnya. Beginilah, begitulah, baru nyesel di kemudian. Setelah nyesel, baru pengen cerai. Siapa yang mau sama kamu? Udah bekasnya orang. Kasarnya kan kayak gitu loh. Sengsara dia. Kenapa? Ngikuti setan. Nah, jadi kalau kita itu mempunyai dunia yang sedikit, maka insya Allah kita akan mendapatkan kedekatan dengan Allah. Tapi kalau kita minta, kalau mempunyai dunia yang banyak, maka niscaya kita akan jauh daripada Allah. Jadi begitulah kehidupan. Saya akan selalu ajarkan, kalian tuh harus banyak bersyukur. Kenapa? Di dalam diri kalian itu pasti ada kelebihan. Allah ciptakan segala sesuatu. Coba lihat gunung itu. Gunung itu kan tinggi kan? Karena tingginya akhirnya gak ada air yang tergenang di atas sana. Ada air yang tergenang di atas? Kenapa? Air yang tercurahkan, air hujan yang tercurahkan itu begitu turun ke gunung, jatuh, turun ke bawah. Sedangkan yang di bawah, dia gak tinggi. Gak bisa seperti gunung, dingin. Tapi dia itu mendapatkan curahan air. Tambah bawah, tambah dapat air. Asalkan jangan banjir aja. Ngerti gak? Nah, gitu loh. Kehidupan itu semacam itu. Coba lihat. Kalian bisa pelajari. Teman kalian itu kan 1000-an orang. Ya kan? 1000 lebih. Kalian lihat. Ada yang cantik, ada yang manis. Ada yang asmaroni hilu, ada yang aswadani hilu. Ya kan? Ada yang rambutnya asli, ada yang rambutnya palsu. Maksudnya asli hitam. Yang palsu itu yang dimerahin itu. Alhamdulillah, Ustaz paling senang sama palsu. Yang gak suka sama palsu, Ustaz. Handphone harus asli. Palsu ya, gak mau. Tapi kalian gak senang yang palsu-palsu. Mata palsu pakai lensa, soft lens. Rambut palsu dibikin coklat. Persis sama orangnya. Jadi kan enggak masuk gitu loh. Nanti enggak, yang Allah berikan itu yang sempurna. Terimalah apa adanya. Tapi yang pasti adalah sesuai dengan firman Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani. Kenapa dikatakan oleh Allah Ta'ala di situ? Laqad khalaqnal insana, al-insana. Kenapa Allah SWT itu menciptakan setiap manusia itu sudah sesuai dengan yang terbaik bagi dirinya. Nanti enggak? Bagi dirinya. Nah, tapi kalau seumpama katanya Allah menciptakan aku ini dengan sebaik-baik bentuk. Kok hidungku pesek sih? Hidung kamu yang pesek itu, kalau ditukar sama hidung yang mancung, jelek jadinya. Begitu pula hidungnya mancung, ditukar sama hidung yang pesek, jelek jadinya. Nanti enggak? Pernah kamu melihat ada orang yang kena penyakit belang tuh? Bagus enggak? Katanya pengen putih. Pengen putih dah? Ustaz doakan kayak gitu mau. Nah. Itu loh, biar tahu. Dia ternyata bukan semua yang putih itu bagus. Jadi yang diberikan Allah itu yang terbaik. Gitu. Nah, kecuali kalau memperbaiki giginya gingsong. Misalnya. Gingsong. Nah, udah itu dicabut, diperbaiki. Ya, baguslah gitu loh. Nah, rambutnya acak-acakan, dirapiin. Kan bagus. Gitu. Nah, tapi kalau seumpama rambutnya hitam harusnya. Kan sesuai dengan kulitnya. Yang hitam juga. Ini enggak dibikin merah, ya Allah, siannya. Ustaz ini sampai dari saking siannya mau nangis jadinya gitu. Sian ya orang ini gitu. Jadi kalau mau beraksi, bermodis, ya, ngaca dulu. Oke? Nah, jadi sesuaikan dengan keadaan kulitmu. Jadi kalau enggak sesuai, jelek jadinya. Yang tadinya orang maksudnya jadi supaya menarik, menarik akhirnya orang jadi belenak jadinya gitu. Paham? Nah, jadi kalau seumpama kita itu mampu untuk berdiri, wajib berdiri. Kalau enggak mampu untuk berdiri, misalnya takut kalau berdiri mati. Kalau berdiri akan tambah parah penyakitnya atau kalau berdiri tambah lama sembuhnya. Atau kalau berdiri akan hilang salah satu fungsi daripada organ tubuhnya. Atau kalau dia berdiri akan timbul suatu cacat di dalam anggota yang dohir. Maka hukumnya boleh duduk. Tapi ada pula yang mengatakan dan itu pendapat Imam Romli. Bahwasanya boleh untuk kita tidak berdiri. Kalau sudah sampai dalam keadaan kalau semua kita sudah berdiri tidak akan khusyuk. Karena selalu mengerang kesakitan atau karena selalu kita mengalami pusing. Kalau kita berdiri kita pusing, kalau kita duduk nggak pusing. Ah, boleh sudah. Itu menurut Imam Romli. Tapi menurut Ibnu Hajar enggak. Harus takut salah satu daripada lima hal tadi yang sebutkan tadi. Kalau dia nggak mampu berdiri boleh dia itu duduk. Duduknya bagaimana terserah. Duduk bersila boleh, duduk sambil kakinya terbujur ke depan boleh. Duduk jongkok pun boleh. Tapi enggak etis jadinya gitu loh. Masa sholat sambil jongkok? Itu sholat apa mau? Enggak? Nah, jadi yang terbaik adalah duduk dengan cara duduk iftidhar. Atau duduk ik'a. Duduk ik'a itu adalah duduk yang kita itu duduk di atas. Di atas apa? Kedua kaki. Tapi kakinya diginiin semua dua-duanya. Gak mau seperti itu. Duduk tawarruk. Gak mau duduk tawarruk. Duduk bersila. Time itu yang paling afdol, kalau segi afdolnya itu seperti itu. Gak bisa duduk, terbaring. Boleh berbaring ke kanan, boleh berbaring ke kiri. Tapi berbaring ke kanan lebih utama, lebih afdol. Kemudian kalau gak bisa berbaring, maka tidur terlentang. Kalau sudah tidur terlentang, kalau berbaring kan jelas, kita itu menghadap kiblat dengan permukaan tubuh kita. Kalau kita duduk dengan dada tetap. Kalau kita terlentang, maka hendaknya kita arahkan telapak kaki kita ke kiblat dan kepala jika bisa dengan dibawa, dikasih apa, dibawa kepala itu bantal. Sehingga kepalanya itu menghadap kepada kiblat. Itu kalau bisa, kalau nggak bisa, jangan dipaksakan. Artinya apa? Misalnya dia itu di rumah sakit kelas 2 atau kelas 3. Kan berapa orang itu kan? Akhirnya karena dia mau sholat, akhirnya ranjangnya diputer. Itu mengganggu orang jadinya. Nah, gak usah dipaksakan seperti itu. Kenapa? Dimanapun kita menghadap, di saat kita tidak mampu, maka disitulah ada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi gak usah. La yukallifullahu nafsan illa. Gak bisa terlentang. Ya tidur. Tengkurap sebisanya. Nah, nanti gerakan-gerakan ketika melaksanakan rukun fi'li itu bagaimana? Kalau bisa sempurna, sempurna. Misalnya apa? Duduk, berdiri nggak bisa duduk, tapi rukunya bisa. Ya udah rukuk. Jadi apa yang bisa dilakukan, dilakukan. Wajib. Nggak bisa dilakukan, maka di bawahnya. Gitu. Nah, jadi kalau nggak bisa dilakukan dengan tindakan, maka dengan gerakan. Dengan gerakan nggak bisa, dengan isyarah. Isyarah misalnya apa? Seperti kepala. Isyarah itu bisa dengan kepala, bisa dengan mata. Jadi kepala misalnya apa? Di ini berdiri. Nanti rukuk agak ke sini dikit. Etidal kembali lagi. Sujud agak ke bawah. Gitu. Nah, jadi seperti itu kepala. Nggak bisa juga dengan mata. Kalau lagi berdiri begini dibuka. Lagi rukuk begini. Lagi etidal begini lagi. Lagi sujud merem. Bangun sujud ya. Gitu. Caranya begitu. Gak bisa dengan mata, gak bisa karena sudah koma. Dengan hati. Sekarang aku sedang takbir. Sekarang sudah baca Fatihah. Sekarang sedang ruku. Sekarang masih bisa kan? Bisa. Berarti hukumnya wajib melaksanakan sholat. Gak bisa wudu. Sebisanya. Tayamum. Gak bisa tayamum. Sebisanya. Sholat pagi di tahure. Jadi gampang. Gak ada agama sulit. Jadi jangan sampai kita katakan ini orang sakit. Kesian. Masa disuruh sholat sih. Justru karena sakit mau mati. Suruh sholat. Artinya, nah, kalau kita kesian, suruh sholat. Lihat bagaimana si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda lagi sholat subuh, jadi imam. Kemudian datang seorang daripada Khawarij, namanya Abdurrahman bin Muljam. Ditusuk dari belakang, tepat di pinggangnya si Umar. Tembus sampai ke depan. Jatuh si Umar. Terkapar Sayyidina Umar. Sehingga sahabat-sahabat meneruskan sholatnya sendiri-sendiri. Setelah itu, Sayyidina Umar pingsan. Sadar lagi, pingsan. Sadar lagi, di saat-saat yang semacam itu, genting, koma semacam itu, lihat bagaimana sahabat Nabi. Ya Amirul Mukminin, as-salah, as-salah. Ingatkan. Wahai Amirul Mukminin, sekarang waktunya sholat. Kamu belum sholat tadi, batal sholat kamu. Apa kata dia? Benar apa yang kau katakan. Karena apa? Karena celakalah orang yang menghadap kepada Allah. Dan dia itu di dalam catatan amalnya ada satu sholat ditinggalkan. Maka Allah Ta'ala dalam keadaan murka kepadanya. Dia paksakan. Dalam keadaan seperti itu dia sholat. Lagi sholat dipaksakan begitu, darahnya itu terus nyucur. Itu diantara tipuannya setan. Jadi setan nggak suka kita dinasihati, nggak mau dia. Jadi bikin kayak gitu biar anak-anak ini teralihkan. Jadi bukan anak saja, ustaz pun juga teralihkan. A'udzubillahi minasyaitonir. Nah, sekarang kita akan bahas tentang ghusl. Sampai kemana kemarin? Ada apa ada? Qal Qala Sayyiduna Ayy Akramuna Al-Habib Ayy Al-Mahbub Al-Sayyid Abdullah Al-Haddad Sahibut Tariq Al-Mashhurah Wal-Asrar Al-Kathirah. Jadi Alhamdulillah, di dalam kitab Ugutul Lijen pun disebut namanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Di sini kata beliau, Qala Sayyiduna. Siapa Sayyiduna itu? Ayy Akramuna. Itu adalah yang paling mulia di antara kita. Nah, oleh karenanya di sini coba lihat yang dipanggil dengan Sayyid, yang dipanggil dengan Habib itu siapa? Keluarga Nabi. Harusnya mereka itu menjadi tauladan bagi umat. Harusnya mereka itu malu dengan status dirinya. Kenapa? Nabi SAW mengibaratkan mereka serta mengumpamakannya itu bagaikan perahu Nabi Nuh. Kalau kita naik ke atasnya selamat, kalau nggak naik kita akan tenggelam. Nah, jadi posisikan setiap syarifah itu dengan kedudukannya masing-masing. Kenapa syarifah itu dikatakan syarifah? Karena mulia akhlaknya, mulia hatinya, mulia nasabnya. Jadi hendaknya muliakan dirinya, jangan sampai dikotori dirinya. Jadi yang merasa dirinya itu syarifah, maka harusnya dialah yang paling baik akhlaknya. Yang paling tawa itu siapa? Syarifah. Yang paling bersih hatinya siapa? Syarifah. Yang paling khair siapa? Syarifah. Harusnya seperti itu. Bukan yang paling nakal siapa? Syarifah. Nah, itu jelek itu namanya. Jadi kalau bisa, jangan dipanggil syarifah, seripeh aja gitu. Kalau seperti itu. Ya. Ingat ya. Jadi kalau ada yang semacam itu, langsung laporkan kepada ustaz. Jadi cabut aja kesyarifahannya nanti gitu. Nah, makanya jangan sampai justru kita mengatakan kita syarifah, kita harus begini. Sombong gak salah. Justru kita syarifah, kita harus tawadu, harus rendah diri, kita harus malu kepada diri kita yang dijadikan sebagai tauladan umat. Coba lihat nih, pantas jadi Sayyiduna. Siapa Habibullah Haddad? Dari umur 6 tahun sudah hatam Quran. Bukan cuma hatam Quran, hafal Quran. 6 tahun hafal Quran, berarti hatam berapa kali sebelumnya? Umur 6 tahun sudah hafal Quran. Beliau itu umur 2 tahun sudah tidak bisa melihat. Fem matanya itu 2 tahun tidak bisa melihat karena kena cacar kering. Setelah itu, beliau dididik oleh ibu yang salihah. Sehingga dididik untuk menghafal Quran. Diulang-ulang hafalan Quran kepadanya. Sampai dia itu menjadi orang yang hafal Quran. Ketika berumur 6 tahun. Dan semenjak umur 6 tahun, kalau sudah masuk waktunya duha, maka beliau masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat sebanyak 200 rakaat. Semenjak umur 6 tahun. Tahu umur 6 tahun? Kayak Salim dulu, anaknya Ustaz Salim. Nah, kayak gitu. Itu sudah melaksanakan sholat 200 rakaat. Coba bayangkan. Sekarang main-main, ini enggak sholat 200 rakaat. Kalau dia itu main ngomong-ngomong, ngigunya Al-Quran. Hafalannya Al-Quran, bayangkan. Nah, itu Habibullah Haddad. Beliaulah yang tidak pernah memanjangkan rambutnya karena panjang rambut itu seperti orang fasik. Kecuali di akhir umurnya dipanjangkan rambutnya. Kenapa? Beliau katakan, aku tidak pernah meninggalkan sunnah-sunnah Nabi yang pernah aku dengar. Tidak pernah aku mendengarkan sunnah Nabi kecuali semua sudah aku laksanakan. Kecuali aku punya putri namanya Fatimah, aku kawinkan dengan Ali, tidak. Kecuali ada satu hal yang belum aku laksanakan. Apa itu? Rambutnya Rasulullah panjang sampai ke bahu. Maka aku akan panjangkan sekarang. Subhanallah, ketika dia sudah panjang, dia meninggal dunia. Beliaulah yang ketika sebelum meninggal mengatakan, seingatku terlintas dalam hatinya berbuat makruh tidak pernah. Seingatku terlintas dalam hatinya berbuat makruh tidak pernah, apalagi berbuat. Terlintas saya tidak pernah, apalagi berbuat. Ini makruh, apalagi haram. Jadi pantas kok dia itu disebut di mana-mana. Pantas kalau dia itu menjabat sebagai rajanya wali selama 62 tahun. Jadi beliau itu termasuk Muammar, umurnya 80 sekian tahun. Dari umur 22 sudah jadi jadi wali kutub. Wali kutub bukan cuma wali, wali kutub, rajanya wali. Itu beliau. Tapi beliau ini ada seorang tawadu. Beliau tidak suka menampakkan dirinya dan kemuliaannya. Sampai-sampai tetangganya sendiri enggak tahu kalau ternyata tetangganya itu Habibah Adah itu orang besar. Di mana banyak orang yang datang ingin mendapatkan keberkahan darinya. Sampai-sampai tetangganya itu merasa heran. Kenapa kalian datang kemari? Aku ingin bertemu dengan Habibah Adah. Ingin dapat keberkahannya. Apa katanya tetangganya? Lawang orang itu orang buta kok. Orang buta. Orang buta didatangi, dicari keberkahannya. Katanya dia, kata tetangga itu. Tiba-tiba ketika dia ngomong begitu, Habibah Adah keluar dengan tanpa dituntun, tanpa diapa, dia jalan begitu saja. Jadi walaupun matanya buta, tapi basirahnya terbuka. Basirah itu bisa menembus dinding. Tapi kalau mata tidak bisa menembus dinding. Apa kata Habibah Adah? Fastilahu ba'di ahli al-bilad anna dzurriyyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inkana zakaran yuqalu lahu habib. Istilahnya sebagian negara bahwasanya keturunannya Nabi itu ada. Keturunannya Nabi itu ada, sampai sekarang pun ada. Jangan sampai kita mengingkarinya. Di dalam hadis, hadis yang sahih banyak yang menyinggung soal keturunan Nabi itu ada. Di antaranya adalah Nabi SAW, apa gunanya bersabda, fa ana tarikum fikum ataqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kitab Allah fihi nur wal huda fastamsiku bihi. Wa itrati ahli baiti uzakirukumullah fi ahli baiti uzakirukumullah fi ahli baiti uzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ini adalah seorang manusia biasa yang sebentar lagi mungkin akan datang utusan Allah untuk menjemputku dan aku mengiyakan permintaannya. Tapi jangan khawatir. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya tidak akan sesat selama-lamanya. Kan dibilang selama-lamanya. Sampai kapan? Sampai di kiamat. Apa itu? Yang pertama adalah kitab Allah. Di situ ada nur. Di situ ada petunjuk. Maka berpegang teguhlah dengan kitab Allah. Yang kedua adalah keluargaku, kata Nabi SAW. Keturunanku. Tapi kenapa ya Nabi SAW mengatakan berpesan kepada kita, uzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku. Karena banyak yang memusuhi keluarga Nabi. Makanya sampai-sampai Nabi SAW itu mengingatkan kita dengan nama Allah. Zakirukumullah fi ahli baiti. Ingatlah kepada Allah di dalam keluargaku, ingatlah. Sampai-sampai sedemikian rupa, kenapa? Karena dari saking tidak inginnya kita ini sebagai umatnya sampai tidak mencintai keluarga Nabi SAW. Gak mungkin seseorang itu cinta terpotong-potong cintanya. Gak ada cinta terpotong-potong. Ada cinta terpotong-potong. Kalau cinta terpotong-potong bukan cinta namanya, cincin atau tata. Itu namanya terpotong-potong. Cinta itu harus penuh dan sempurna. Cinta sama ustaz, ya cinta sama istrinya ustaz. Cinta sama anak-anaknya ustaz. Anak cinta sama ustaznya tapi anaknya enggak cinta. Enggak mungkin. Ustaz enggak bakal cinta sama dia. Benci sama dia. Begitu pula kalau sama mama cinta pada ustaz tapi sama istri ustaz enggak? Enggak mungkin. Pak ustaz itu akan membalas cintanya atau senang dengan cintanya, enggak mungkin. Karena apa? Ini adalah istri ustaz yang ustaz sayangi. Yang ustaz cintai. Kemudian istri ustaz dikata-katai orang, lalu ustaz diam saja. Itu namanya orang bahlul itu namanya. Paham? Nabi Sayyidatuna Aisyah yang dicintainya, yang selalu dielukannya, yang begitu terhiburnya Nabi kalau sudah berada di dekatnya, kemudian dikata-katai sebagai pelacur. Na'udzubillah. Sudah padahal di dalam Al-Quran sudah disucikan langsung daripada Arasy Rahman. Turun ayat yang mensucikan Sayyidatuna Aisyah. Kurang apa lagi? Apakah mereka itu menyangka bahwasanya itu ayat tersebut turunnya itu karena sebuah masukan daripada Abu Bakar Siddiq misalnya. Apa gunanya firman Allah yang berbunyi, nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun, kami akan menjaganya. Masa Allah tidak bisa menjaga daripada masukan ayat yang dimasukkan dan disusupkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sampai-sampai mereka mengatakan sebetulnya Al-Quran itu bukan 6.666 ayat. Tapi sebenarnya itu ada 16.000 ayat. Terus yang mana 10.000-nya? Dengan berbagai macam alasan, diantaranya dia mengatakan, coba lihat di dalam Al-Quran itu. Berapa banyak disebutkan Maryam? Ya Maryam, ya Maryam, ya Maryam. Mana ya Fatimah? Ya Fatimah enggak ada. Ya Khadijah enggak ada. Itu kan karena kebencian Sayyidina Abu Bakar Siddiq kepada keluarga Nabi. Makanya dicabut-cabut yang ada ayat-ayat seperti itu dibuang katanya. Berarti Allah kalah kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Gitu tah? Ya enggak lah. Makanya yang menjadikan mereka semacam itu ya Allah juga. Memang Allah berkehendak mereka masuk neraka. Dibenci oleh Nabi. Jadi bagaimana akan dapat syafaatnya Nabi? Bagaimana akan dicintai oleh Nabi? Walaupun cucunya sendiri yang berbuat seperti itu. Cucunya sendiri. Misalnya apa? Kita punya istri. Anak benci kepada istri kita. Marah kita. Mengajar anak nih. Nah, kita katakan begitu. Marah sama ibunya begitu. Nah, seperti itu. Pasti gak suka siapapun yang berbuat. Nah, oleh karenanya, semoga kita dijauhkan daripada akidah Syiah. Semoga juga kita dihindarkan dari akidah Wahabi. Yang Wahabi benci keluarga Nabi. Yang Syiah benci kepada sahabat Nabi dan istri Nabi. Gak ada yang benar dua-duanya. Makanya ketika Hayyul Haddad ditanyakan tentang keduanya, maka Hayyul Haddad menjawab seperti kotoran dibelah dua. Kalau apel dibelah dua masih mending. Pinang dibelah dua masih mending. Pinang kan bagus untuk perempuan kan? Nah itu makanannya perempuan tuh pinang tuh. Yang enak-enak buat laki-laki. Ini enggak kotoran dibelah dua. Ada yang lebih bagus tak? Enggak ada yang lebih bagus, dua-duanya kotoran. Ada yang mau kotoran? Nah, na'udzubillah, semoga kita tidak tersentuh dengan kotoran. Kemudian, apa kata beliau? Wa in kanat unsa yuqalu laha hababa wa istilahul akthar yuqalu lahu sayyid wa sayyida lirajulil kamil ay fi dinihi huwa alladhi yusamihu ay yusahilu fi huquqihi kazinah wa la yusami fi huquqi Allah ta'ala kas-salah wa wasli sya'ar fadzalika haram. Berkata Sayyidina Al-Habib Abdullah Haddad, ar-rajulul kamil, seorang yang sempurna itu, kenapa dikatakan seorang yang sempurna? Berarti ada orang yang kurang. Rajul itu kan orang laki, sempurna. Artinya laki-laki sejati. Kalau laki-laki enggak sempurna, berarti laki-laki enggak tulen lakinya. Setengah perempuan gitu loh. Atau banci. Siapa mereka? Siapa yang disebut dengan laki-laki sejati itu? Huwalladzi yusamih fi huquqihi. Dialah yang suka memaafkan. Kalau sudah berkaitan dengan haknya, dia memaafkan. Karena apa? Orang yang hebat itu adalah orang yang memaklumi. Orang yang hebat itu adalah orang yang mengetahui dengan hakikat sesuatu. Itu orang yang hebat. Tapi, kalau orang itu tidak hebat, maka orang itu tidak memaklumi atau tidak melihat segala sesuatu dengan hakikatnya. Ini katanya Abdul Haddad. Jadi seorang laki-laki sejati itu, kalau urusan dirinya, dia maafkan. Tapi kalau urusan orang lain, tidak. Coba lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Tidak pernah sampai dia itu mencaci maki tentang makanan yang dibuat oleh istrinya. Tidak pernah. Suatu waktu, Nabi kita Muhammad SAW masuk ke rumah istri Aisyah. Tanya, ada makanan wahai Aisyah? Dan tidak, Rasulullah. Oh, kalau begitu aku puasa. Enak kan? Tidak ada paksaan, itu tidak ada. Dasar kamu sudah datang jauh-jauh. Tidak ada makanan lagi. Yang ngerti dong. Itu paling paling sedikit, itu masih dasar, kamu masih dasar bilang gitu. Ada yang lebih, karena tangan sampai melayang dan sebagainya, na'udzubillah. Nah, itu adalah orang-orang yang setengah banci itu namanya gitu. Nah, karena beraninya perempuan. Makanya kalau ada laki-laki yang kayak begitu, ya beraninya perempuan. Kalau berani itu sama cowok. Eh, masa berani sama aku sih? Jadi katakan seperti itu. Tapi jangan bilang begitu ketika suaminya marah tanpa marah nanti ya. Sabar aja. Semoga dapat pahalanya sedatuna Asia. Jadi ingat, selalu saya katakan ya. Jadi siap-siaplah kalian itu ke depan. Karena apa? Kalian harus ingat kepada suatu kehidupan. Kehidupan itu gak ada yang sempurna. Setiap kehidupan itu pasti ada sisi bahagianya, ada sisi sengsaranya. Ada sisi kelebihannya, ada sisi kekurangannya. Harus siap. Jadi jangan pernah melihat orang itu sempurna. Anda pengen, ustaz itu cara mengajarnya begini terus. Gak bisa. Kenapa gak ada yang sempurna? Karena manusia itu gak ada sempurna. Kadang-kadang dia itu senang, kadang-kadang sedih. Ketika dia sedih, dia gak bisa sempurna. Ketika dia sempurna, maka dia bahagia. Ketika dia tidak sempurna, maka dia sengsara. Begitu manusia. Sekarang katakan tadi, kamu lihat, belajar daripada teman-teman kamu. Ada yang cantik, tapi lihat, ada kekurangannya. Ada yang cantik, cantik banget, tapi komproh. Tahu komproh? Katanya orang Madura itu cerokong. Pem jorok, bau ketianya kayak lidah buaya. Buat apa? Kalau cantik tapi bau ketiaknya kayak lidah buaya. Cantik belekan. Cantik gak suka mandi. Cantik tapi kurang cerdas. Cantik tapi ada kekurangannya, banyak kutunya misalnya dan sebagainya. Kalau banyak kutu sih semua kayaknya gitu. Ya ketularan lah gitu loh. Nanti enggak? Nah, jadi harus merasa bangga dengan diri. Karena apa? Diri kamu itu adalah produknya Allah. Produknya Allah semuanya bagus. Yang gemuk, yang kurus. Yang hitam, yang putih. Yang keriting, yang lurus rambutnya. Yang tinggi, yang pendek, semuanya bagus. Produk itu produk bagus. Dibandingkan dengan jin. Misalnya. Ya. Sejelek-jelek manusia itu masih cakep. Kalau di antara jin. Ngerti enggak? Ngerti enggak? Alhamdulillah. Jadi ada, itu lihat. Yang biasanya juara-juara, yang pintar-pintar, cerdas-cerdas, baik pidatonya dan sebagainya. Wajahnya biasa. Yang enggak bisa pidato, yang gagap, cantik. Itu lihat. Yang biasanya bodoh, cantik-cantik yang bodoh. Yang pinter, jelek-jelek. Masalahnya, kadang-kadang kalau orang cari yang cantik, bukan yang pinter. Kebalik orang sekarang ini. Gitu. Jadi kalau datang satu orang, bagaimana kriterianya? Saya tanya begitu. Yang tinggi, sat, putih, semampai, cantik. Saya bilang, yang semacam itu ada. Ada, sat, ada. Di mana? Di surga. Dia maunya sendiri. Jadi yang tinggi, semampai, badannya bagus, aduhai. Putih, pinter lagi. Sudah putih, tinggi, semampai, pinter lagi. Jadi semuanya diambil. Ustaz dalam hadis Ustaz bilang, ini gak ngaca sebelum ngomong gitu. Gitu. Jadi ya seperti itu ya. Atau cantik, tapi ada kekurangannya dia. Cepat marahnya. Dia cantik tapi suka ngomongin orang. Nah, itu kan berarti kekurangan itu. Nah, makanya yang penting itu bukanlah ketampanan dan kecantikan. Tapi yang penting itu adalah kesabaran dan keimanan. Yang sabar, yang beriman itulah yang kamu pilih. Itulah yang harusnya dipilih. Wala yusama fi hukukillah. Tapi kalau dalam hukuk Allah, tidak. Istrinya telat bangun salat subuh. Bangun nih. Walaupun dengan suara yang keras. Apa, pintu rumahnya dikeraskan suaranya sampai bangun. Tidak apa-apa. Kenapa? Itu urusan Allah. Tapi kalau urusan kita, kita mengalah. Kita dikasih makanan, makanan itu tidak selera kita. Makan, makan. Seakan-akan kita enak. Gitu. Seperti Nabi SAW pernah dibikinkan makanan oleh Sayyidatuna Aisyah. Satu piring penuh habis. Ada sisanya dikit. Ya Rasulullah enak. Enak, Masya Allah. Tidak pernah aku makan seperti ini. Akhirnya ada sisanya sedikit dimakan oleh Sayyidatuna Aisyah. Ternyata apa? Tuh, dibuang lagi. Asin. Coba lihat. Nah itu Nabi kita Muhammad SAW. Kalau urusan dunia, dia ngalah. Kayak urusan dunia, dia tidak akan marah. Tapi kalau urusan akhirat, urusan agama, maka jangan main-main dengan Nabi SAW. Saya datang dengan Sofia, dia olok-olok di depannya Nabi oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah adalah wanita istri Nabi yang paling cintai setelah Sayyidah Khadijah. Tapi lihat bagaimana. Walaupun dia paling cintai, tapi kalau sudah dosa, dosa tetap. Dia mengatakan, Sofia, cakep sih, cuma sayang dia begini. Cakep tapi pendek. Gitu. Marah Nabi SAW. Marah. Jadi marahnya bukan karena dirinya, karena dosa. Gitu. Lalu Nabi SAW mengatakan, kau wahai Aisyah, telah mengucapkan satu kalimat, kalau kalimat itu dimasukkan ke dalam air laut yang begitu lebar, dan apa begitu luasnya, itu akan berubah rasanya. Hanya satu kalimat. Gitu. Nah, karena itu ada lagi, tiba. Jadi, nah itulah Nabi SAW. Ketika Nabi SAW itu bersama keluarganya, maka dia itu paling lembutnya di antara keluarga. Ketika Nabi masuk ke dalam keluarganya, keluarganya sedang menyapu, diambil sapunya, diteruskan. Sedang memasak, diambil masakannya, diteruskan. Sedang menjahit, diambil jahitannya, diteruskan. Itu Nabi SAW. Tapi herannya, kata mereka, ketika sudah didengar suara kumandang azan, maka Nabi SAW langsung cepat mengambil air itu, dan dia masuk ke dalam masjid, seakan-akan kita tidak pernah mengenalnya, dan dia tidak pernah kita. Nah itu beliau. Jadi itu urusan Allah, maka beliau tidak ada pertimbangan. Tapi kalau untuk urusan dirinya, penuh dengan pertimbangan, dengan memaklumi dan mengalah. Nah, jadi hendaknya, seorang suami itu seperti itu. Jadi harus banyak mengalah. Jadi seorang yang baik itu adalah ketika melihat segala sesuatu itu, lihat pada hakikatnya. Nah, kan Ustaz ajarkan, kalau melihat kepada suatu keburukan yang terjadi kepada dari teman kita kepada kita misalnya, jangan lihat orangnya, tapi lihat musabibnya. Tapi kalau seumpama kebaikan yang kita dapatkan dari orang itu, maka lihatlah orangnya dan lihat musabibnya juga. Nanti enggak? Seperti yang dikatakan oleh Habib Hussein Al-Haddad rahimahullah rahmatullah yang kemarin dihauli. Di mana beliau itu bukan orang punya. Tapi banyak tanggungannya. Banyak anak yatim ditanggung. Banyak janda ditanggung. Lalu bagaimana dia itu mencari sesuatu yang mencukupi mereka tanggungannya itu. Datang kepada orang-orang yang punya untuk memberikan makan. Maka ketika Habib Hussein itu datang ke rumah orang-orang kaya itu, maka Habib Hussein mengatakan begini, In a'tait, fallahul mu'ti wa anta mashkur. Wa in mana'ta, fallahul mani wa anta ma'zur. Kalau semua engkau berikan apa yang aku minta, berarti sesungguhnya yang berikan itu adalah Allah. Engkau digerakkan oleh Allah. Tapi tetap aku berterima kasih kepada kamu, karena engkau sebabnya. Tapi seumpama kamu itu tidak memberikan apa yang aku minta, aku yakin yang mencegah itu bukan kamu, tapi Allah. Dan engkau itu mazur. Karena engkau itu didesti oleh Allah SWT. Kan enak. Jadi kalau ada kebaikan yang kita dapatkan dari teman kita, kita harus bersyukur pada dia. Dan bersyukur pada Allah. Allah yang gerakkan hatinya untuk berbuat baik kepada kita. Tapi kalau semua ada orang yang berbuat jelek kepada kita, maka lihatlah kepada musabibnya. Dan kita harus maluminya. Karena apa? Namanya juga dia boneka. Seperti boneka itu loh, diatur. Boneka itu bisa bergerak sendiri? Tidak kan? Yang menggerakkan siapa? Ya orang yang menggerakkan dia. Sama, kita semua seperti itu. Yang menggerakkan kita, yang menjadikan mata kita berkedip, yang menjadikan mulut kita dapat berucap, itu adalah Allah SWT. Jadi apapun yang kita dapatkan daripada ketidakbaikan yang berkaitan dengan tindak tindakan maupun perkataan, maka kembalikan kepada Allah. Sehingga kita tidak marah kepadanya, makluminya. Siap? Nah, justru kita harus bersyukur kepadanya. Karena apa? Dengan sebab dia kita dapat pahala. Ada lebih baik daripada pahala? Tidak ada lebih baik daripada pahala. Makanya Nabi SAW ketika turun sebuah ayat yang berbunyi, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ, barang siapa yang berlaku dengan amalan keburukan, maka dia akan mendapatkan balasannya seperti itu juga. Keburukan juga. Ketika turun ayat tersebut, Nabi SAW langsung menghadap kepada para sahabat-sahabatnya. Dalam keadaan bergembira, senyum. Sehingga Syekh Umar berkata, Ghali Rasulullah, kenapa aku lihat engkau begitu bergembiranya, Galia? Karena telah turun ayat yang merupakan kabar gembira bagi umat. Kok dikatakan ayat yang semacam itu, justru dikatakan Nabi SAW adalah kabar gembira bagi umatnya. Kenapa? Karena Nabi SAW senang setiap amal perbuatan yang tidak baik itu dibalasnya oleh Allah Ta'ala di dunia, bukan di akhirat. Oleh karena itu, kenapa? Kalau kamu terkena duri, kata Nabi, kamu terjatuh, kamu tertimpa kesumpekan, kesusahan, itu berarti terhapuskan dosa kamu. Mau? Nah, kalau mau, ya jangan marah. Dikata-kata orang, Alhamdulillah ya Allah dihapus dosa anak. Kepalanya diginiin orang, Alhamdulillah ya Allah anak bisa niru Nabi SAW. Alhamdulillah masih mending kalau Nabi itu diceket. Ini baru diginiin doang. Terima kasih ya sahabatku. Itu harusnya sekalian dakwah. Pasti dia gembira, tambah senang dia apa tambah malu? Malu dia. Bahkan dia itu akhirnya bisa meniru kamu jadi orang bertakwa juga. Jadi, nah sekarang kita akan bermujahadah pada seminggu ini. Gak boleh ada yang marah. Ada yang marah seminggu ini, catat namanya, berdiri di depan. Salah sendiri kenapa marah? Siapa yang mau bantu setan, silahkan marah. Siapa yang meniru Nabi, gak boleh marah. Tapi jangan dibuat-buat gitu loh. Ini mentang-mentang gak boleh marah, akhirnya tidur, bangun tidur dibikin marah. Nah, yang buat-buat itu juga laporkan sama Ustaz, tak suruh berdiri juga sama Ustaz. Jadi sekarang mujahadahnya adalah, jadi setiap terjadi sesuatu, ya, kebaikan ataupun keburukan, maka kita harus nisbahkan kepada Allah. Ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kamu harus mencatat setiap hari selama seminggu lamanya 10 kebaikan dan 10 keburukan yang kamu alami. Ngerti enggak? Supaya kamu itu setelah kamu tulis, aku dapat kebaikan, alhamdulillah, orang itu senyum sama aku. Berarti yang menggerakkan orang itu senyum itu siapa? Allah. Nah, belajar. Itu namanya belajar untuk diri kita. Jadi kita memberitahukan kepada kita, beginilah keadaannya. Lalu kelihatan, orang itu kok serem banget ya mukanya. Ketika ngelihat kita justru serem. Ketika ngelihat orang lain, senyum. Alhamdulillah, tulis. Allah yang gerakkan itu. Berarti mungkin ada suatu perilaku dari diri kita yang tidak dikehendaki oleh dia. Jazakallah khair. Itu mengingatkan saya, mungkin saya ada akhlak yang tidak baik, saya harus berbuat baik lebih daripada yang selama ini saya lakukan kepadanya. Harusnya seperti itu. 10 kebaikan, 10 keburukan, 10 keburukan maksudnya tidak enak ditulis. Yang enak ditulis, 10 yang tidak enak ditulis. Kalau sudah 10 enak, sudah ditulis, 10 tidak enak sudah ditulis, tutup notesnya. Selesai hari itu. Besok ulangi lagi. Kamu lihat, pasti ada yang gak enak, pasti ada yang enak. Itulah kehidupan di dunia. Ya, jadi kamu akan mengetahui nantinya, sebagaimana setiap hari itu tidak akan kurang. Dari 10 kebaikan, 10 kesenangan, 10 kebahagiaan, juga ada 10 kesengsaraan yang akan kamu rasakan. Jadi yang membuat bahagia itu Allah, yang membuat sengsara itu juga Allah. Tapi semua ketentuannya Allah, yang terbaik. Bikin senang, berarti senang kita di dunia, senang. Baik kan? Dibikin tidak senang, berarti Allah akan menyenangkannya nanti di akhirat berupa pahala. Senang apa enggak? Semuanya baik apa tidak? Allah baik apa tidak? Nah, ternyata Allah baik. Nah, jadi kita kembalikan semuanya kepada Allah. Kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga kita termasuk daripada hamba-hambanya yang benar-benar beriman kepadanya. Termasuk hambanya yang melihat segala sesuatu kepada hakikatnya. Termasuk hambanya yang begitu dicintainya, yang begitu pasrah kepadanya, bertawakal kepadanya, benar-benar menjalankan syariahnya, dan menjadi seorang pendidik bagi anak-anaknya serta keluarganya, untuk menunjukkan kepada mereka semuanya ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT. Ala hadziniya wal kunyatin salihah wa ala manawasabah salih al-fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا